Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini yaitu terkait masalah hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh para aba wal ummahat, yaitu oleh para orang tua yang mereka adalah orang-orang yang diamanahi untuk membimbing, mengantarkan buah hatinya menjadi insan-insan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi manusia-manusia yang lurus fitrahnya, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan perbuatan kesyirikan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan memberantas berbagai kebid'ahan. Inilah generasi yang kita harapkan, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berwasiat kepada orang-orang yang diberi amanah, diberi karunia atau dikaruniai anak keturunan dalam firman-Nya, yusikumullahu fi auladikum, Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian dalam hal anak-anak kalian. Wasiat tentu merupakan sesuatu yang penting, dan wasiat adalah merupakan perkara yang perlu mendapat perhatian kita, karena sesungguhnya ketika wasiat itu diberikan, maka sesungguhnya ia atau orang tua hendaknya menunaikannya dengan sebaik-baik amanah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan kalau kita menilik perjalanan para anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terus berupaya untuk memberikan perhatian, memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Walaupun di saat genting, di saat situasi yang sangat kritis, di mana air bah, banjir yang sedemikian tinggi luapan airnya, namun Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tetap memberikan perhatian, mencurahkan perhatian untuk bisa menyelamatkan anaknya dan bisa berkumpul bersama kaumnya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyeru kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala taqum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah bersama kami ke perahu, naik ke perahu bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tetap memberikan perhatian, mencurahkan segenap apa yang ia mampu untuk bisa menyelamatkan anak-anaknya sehingga tidak bersama orang-orang yang kafir. Demikian juga kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam saat situasi ajal akan menjemput, detik-detik kematian segera merenggut, namun Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Dan itu diabadikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Bukankah kalian menjadi saksi saat kematian hadir pada diri Yakub? Saat ia menyatakan kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti. Maka anak-anaknya menjawab, kami menyembah kepada ilahmu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilah yang satu, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, walaupun dalam keadaan ia sesaat akan meninggal dunia, ia masih bertanya tentang keadaan akidah anak-anaknya. Ia masih terus memberikan bimbingan agar anak-anaknya tetap di dalam fitrah menauhidkan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian juga kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Wahai Rabb kami, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah doa yang menjadikan ia memerankan orang tua, doa orang tua untuk anaknya. Ia menginginkan anak keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid. Ia menginginkan anak keturunannya menjadi orang-orang yang senantiasa menaati Allah subhanahu wa ta'ala, terhindar dari berbagai kesyirikan, tidak melakukan penyembahan kepada berhala-berhala, dan lurus tauhidnya, lurus akidahnya, hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa dari orang tua adalah menunjukkan perhatian orang tua kepada anaknya. Doa yang dipanjatkan oleh orang tua kepada anaknya menunjukkan sikap rahmah dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Menunjukkan bahwasannya orang tua sedemikian besar perhatian kepada anaknya. Walaupun anaknya tak mengetahui bahwasannya ia senantiasa didoakan oleh orang tuanya. Walaupun anaknya tidak memahami selama ini orang tuanya senantiasa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan anak-anaknya. Namun dari kisah-kisah itu kita bisa mengambil pelajaran bagaimana sikap orang tua, bagaimana sikap orang yang diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Karena sesungguhnya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anaknya menjadi ahlu tauhid, menjadi orang-orang yang memerangi kesyirikan, menjadi orang-orang yang senantiasa iltizam kepada as-sunnah an-nabawiyah dan senantiasa memerangi berbagai macam kebid'ahan. Sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mengarahkan anak-anaknya agar ia berada di atas manhaj yang benar, akidah yang lurus, akhlak yang baik, ibadah yang rajin. Itulah yang sebenarnya harus ditunaikan oleh orang tua. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada para pimpinan keluarga, mengingatkan kepada para orang tua melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah menjaga diri-diri kita, para pemimpin keluarga. Namun tidak cukup dengan itu, tetapi juga wajib untuk menjaga ahli, yaitu keluarga, istri dan anak-anak. Karena sesungguhnya setiap diri kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti terkait kepada kepemimpinan kita, terkait kepada bimbingan kita kepada anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i di dalam As-Sunanul Kubra dan yang selainnya, disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baiti. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada setiap ra'in, penggembala, yaitu setiap orang yang memimpin di dalam satu keluarga, amma star'ahu, tentang apa yang ia pimpin, tentang apa yang ia pimpin, tentang anak-anaknya, tentang istrinya. Ahafidha am dayya'a, apakah anak-anak atau dan istrinya tersebut ia jaga atau ia sia-siakan? Hatta yas'ala rajula an ahli baiti, hingga kemudian pimpinan keluarga ini akan ditanya tentang ahlu baitnya, tentang keluarganya. Dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini kita dapatkan peringatan kepada para pemimpin rumah tangga, untuk senantiasa memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak. Dan Nabi SAW pun dalam hadis yang masyhur muttafaqun alaih disebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal imamul ladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah penggembala, pemimpin, dan setiap kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpinnya. Seorang imam, seorang pemimpin di hadapan manusia adalah ra'in. Ia yang memimpin dan ia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang suami adalah pemimpin dan ia kelak akan dimintai pula pertanggungjawabannya. Inilah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan kemanakah pendidikan anak-anak kita, akan dikemanakan anak-anak yang telah lahir ke muka bumi ini, akankah ia terjaga, akankah ia disia-siakan. Bagi orang tua hendaknya ia pandai diri untuk menjaga. Di antara yang harus dijaga dari kerusakan pada diri anak, yaitu fitrah yang ada pada diri anak tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisani. Setiap diri anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan dalam keadaan membawa fitrah, yaitu anak yang lahir dalam keadaan bertauhid. Ia telah membawa tauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini kemudian menjadi seorang Yahudikah, Nasranikah, atau Majusi penyembah api. Kedua orang tuanya yang akan kemudian mengawal, membimbing fitrah yang ada pada diri anak ini untuk kemudian terselamatkan. Karena sesungguhnya jangan sampai kemudian sebagai pimpinan rumah tangga, sang ayah atau orang tua kemudian menjadi penyebab rusaknya fitrah dari anak-anak yang ada atau yang di bawah tanggung jawab kita. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menyebutkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kam mimman asqa waladahu wa fil zatat kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibih. Berapa banyak orang yang telah mencelakakan, membinasakan anak atau buah hatinya saat di dunia dan di akhirat kelak. Dengan cara apa membinasakan anak? Bihmalihi wa tarki ta'dibih, dengan menelantarkannya, tidak mendidiknya, tidak membimbingnya, tidak mengarahkannya, tidak menegur tatkala ia salah, tidak menasehati ketika ia melakukan penyimpangan. Watar kita dibi, dan kemudian orang tua tidak menerapkan pendidikan adab untuk anak-anaknya. Wa i'anatiha 'ala syahwatih. Namun justru orang tua lebih memfokuskan perhatiannya kepada hal-hal yang berbau syahwat. Kepada hal-hal yang membangkitkan syahwatnya. Kesenangan-kesenangan kepada dunia. Terus diarahkan oleh orang tua. Nak, kamu nanti kalau enggak sekolah, kalau cuma mondok, enggak dapat ijazah. Lah gimana nanti kamu enggak kerja? Makanya gimana? Syahwat yang diarahkan. Ya. Syahwat di sini bukan semata-mata urusan birahi. Tapi maksudnya adalah kecintaan kepada hal-hal yang sifatnya duniawiah. Ukuran standar hidup, kesenangan dunia, harta yang melimpah, karir yang terus menanjak, pangkat kedudukan, itu yang dikejar. Jadi tendensi pendidikan, fokus dalam mendidik anak adalah bagaimana mengupayakan agar hal-hal keduniaan itu diraihnya. Qala wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Orang tua menyangka sesungguhnya dengan membangkitkan keinginan-keinginan syahwatnya itu, keinginan-keinginan tentang keduniaannya itu akan memuliakan sang anak. Padahal sesungguhnya yang demikian ini akan menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamah. Dan ia menyangka bahwasannya dengan memperhatikan, mengarahkan, membimbing anak-anaknya untuk mendapatkan hal-hal keduniaan itu menunjukkan kasih sayangnya kepada sang anak. Padahal yang demikian ini justru telah menzalimi sang anak itu sendiri. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, membebani anak dengan hal-hal yang demikian ini sama dengan menzalimi. Menzalimi sang anak. Fafatahu intifa'uhu biwaladi, maka akan luputlah kemanfaatan atas kehadiran sang anak bagi dirinya. Wa fawwata 'alaihi hadhahu fid dunya wal akhirah, dan akan luput pula keberuntungan yang semestinya bisa diraih oleh orang tua dengan hadirnya sang anak, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Tapi karena salah mengarahkan, salah membimbing, salah memberikan pendidikan, sehingga kemudian keberuntungan yang semestinya diraih oleh orang tua, keberuntungan di dunia dan di akhirat, kemudian menjadi luput dan tidak bisa diperoleh. Rugi akhirnya. Karena apa? Karena salah menanamkan pendidikan kepada anak. Yang ditumbuhkan kepada anak adalah cinta dunia. Cinta dunia tulo, anaknya fulan, sudah gelarnya profesor, doktor, insinyur, ya. Kemudian MA, MM, MBA, apalagi yang di belakang? Hah? Tuh lihat anaknya orang itu, ya. Anaknya bapak itu sudah jadi orang sekarang itu. Nah, selama ini, nah itu. Ukurannya itu. Yang diukur itu. Tuh lihat mobilnya banyak sekali di showroom. Ya. Pabriknya sedemikian banyak. Ya. Kata orang Pandeglang, pabalakak. Ya. Ya, Ustaz Mubarak, betul. Mana Ustaz Mubarak tuh? Itu yang dikejar. Itu yang menjadi standar, menjadi ukuran keberhasilan dari orang tua dalam mendidik anak. Tapi kalau anaknya menjadi ustadz di pondok pesantren, ya. Beli motor saja harus mencicil, bunyinya saja dit kredit, nah, masih harus mencicil. Ya. Itu dianggap belum berhasil menjadi manusia, ya. Belum dikatakan menjadi orang. Ya. Ini yang sementara ini terjadi, dan fenomena ini sedemikian mengganggu terhadap pendidikan anak-anak, terkhusus anak-anak salafin. Karena apa? Karena standar pendidikannya mengikuti pola umum, sementara pendidikan ma'ahid, ya, pondok-pondok pesantren di salafin tidak ke arah sana. Ya. Pondok pesantren tidak mengeluarkan ijazah, ya. Paling nanti kalau di KUA dikasih ijazah, kan begitu. Kalau dari pondok pesantren tidak, ya. Standarnya sudah berbeda, ya. Sudah berbeda. Ya. Sehingga dengan demikian, ya. Karena arah pendidikan yang sudah, ya, berbeda ini, kadang akhirnya di antara ikhwah-ikhwah salafin timbul kebingungan. Gimana ya kalau anak saya masuk pondok, nanti gak ada ijazahnya, ya. Padahal ia laki-laki, dia jadi penanggung jawab di dalam rumah tangga, dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya, ya. Mau dikasih makan apa istri dan anak-anaknya? Mau dikasih makan nasi sama, ya. Jangan bertanya dikasih makan apa, kasih makan nasi, sayur pauk, sayur mayur dan lauk pauknya. Ya. Ya. Namun, ya, kegundah gulaan, ya, kegelisahan, ya, menyeliputi beberapa, ya, dari kalangan salafi. Ya. Ketika mereka mencoba untuk, ya, memberikan arahan pendidikan kepada anak-anaknya. Ya. Maka ingatlah, ya, apa yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tanggung jawab kita mengarahkan anak-anak kita, ya, yang semuanya, ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak mendapatkan keberuntungan apa-apa dengan hadirnya sang anak. Ya. Malahan, ya, kenestapaan demi kenestapaan. Ya. Penderitaan demi penderitaan. Akibat dari perilaku tindakan anak-anaknya setelah besar. Kenapa anak-anaknya bertindak tidak baik kepada kedua orang tuanya? Karena didikannya selama ini salah. Karena bimbingan selama ini yang dipompakan kepada anak adalah mengejar materi, materi, materi. Sehingga ketika orang tuanya sudah sepuh, ya, sudah tidak berdaya, ya, yang semestinya itu dirawat oleh sang anak. Tapi karena didikan arahan orang tua ketika mendidik anak, ya, kepada keduniaan, maka orang anak kemudian membalas, oh itu orang tua yang sudah tidak berdaya itu, udah masukkan aja ke panti jompo, nanti saya bayar berapa biayanya. Nas'alullah assalamah wal afiyah. Dia tidak mempunyai keterikatan emosional dengan orang tuanya. Dia tidak memiliki pandangan harus melakukan birrul walidain kepada kedua orang tuanya, bukan sebagai balas jasa karena selama ini orang tua berbuat baik kepada dirinya, bukan, tetapi karena memang orang tua selama ini mengarahkan, mendidik dia untuk menjadi orang-orang yang cinta kepada dunia. Orang tua yang demikian merasa sedih, ya, kalau anaknya justru ya. Di dalam tampilannya menghidupkan sunnah, ya. Berlihiyah, jenggotnya dipelihara, ya. Pakaiannya di atas mata kaki. Orang tua merasa risih, sedih. Kenapa kamu kok begini? Belajar agama di mana? Ya. Ini ya, prototipe orang tua yang sangat membahayakan terhadap pendidikan anak-anaknya. Kamu gak usah belajar di pesantren, tuh lihat. Baca coba pelajaran durusulugomu itu. Abra, ada apa? Tuh lihat. Kamu bakal miskin nanti. Lah memangnya kenapa? Lah itu lihat. Baca coba. At-tajiru goniyun. Al-ustadu faqirun. Ah, kan? Iya kan? Jadi dalil. Kalau ustaz fakir, kalau tajir ghaniyun. Padahal tajir ada juga yang modalnya rugi, jatuh. Qala wa idza tabarta al-fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Maka apabila terjadi berbagai macam kerusakan pada diri anak-anak, pada diri anak-anak, engkau lihat pada umumnya mereka rusak itu dengan sebab dari orang tuanya, dari para aba, karena dia yang semestinya memimpin keluarga, mengarahkan anaknya, membimbing anaknya. Nak, kamu ikut sini, belajar di sini, ya, belajar sama Ustaz Hasan, belajar sama Ustaz Abdul Rajak, sini duduk. Wah, saya ingin ke SMP negeri. Duduk di sini. Ya. Begitu. Diarahkan. Ya. Sehingga ya, anak benar-benar ya, terbimbing, terkawal ya, dengan ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya menyadari bahwasannya pada diri anak ini ada fitrah yang harus dia selamatkan. Ya. Wah, kalau nanti sampai ya, di SMP, di SMA, wah tawuran. Ya. Belum nanti pergaulannya. Ya. Belum nanti, wah repot. Ya. Nah, sehingga orang tua kemudian mengambil kebijakan, sudah di sini saja. Yang terpenting agamamu selamat, fitrahmu terjaga. Ya. Ilmu kamu dapat, masalah dunia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu berusaha. Rizki sudah Allah tentukan buat kamu. Ya. Kamu sekarang masanya belajar. Belajar yang rajin. Nanti setelah dewasa ya, kita siapkan ya, untuk kemudian bisa meraih ya, hal-hal yang sifatnya keduniaan. Ya. Banyak orang yang ya, tidak lulus sekolah dasar, ya, jadi orang berhasil dalam masalah dunia juga banyak. Iya, iya kan? Bahkan ada yang jadi pejabat tinggi negara. Oh iya. Sehingga bukan jadi ukuran. Ya. Gak lulus SD gak apa-apa. Asal 100 hektar sawit siap panen. 100 ribu hektar ya. Kalau 100 hektar. Siapa tahu Allah membukakan pintu rezeki. Masalah rizki adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menentukan siapa yang Ia kehendaki untuk Ia lapangkan rizkinya, untuk Ia mudahkan pintu-pintu rizki Ia dapatkan. Tetapi yang perlu mendapat perhatian dari kita Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasannya kerusakan yang terjadi pada diri anak-anak adalah pada umumnya disebabkan dari para orang tuanya. Dalam hal ini adalah sang ayah. Karena ia sebagai penentu kebijakan, sebagai orang yang memutuskan, yang bertanggung jawab kemana arah pendidikan anak, anak dibimbing ke arah yang mana, itu semuanya bertumpu pada seorang ayah. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ini diantara hak yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Karena sesungguhnya ketika seorang ayah yang baik, yang soleh, ia akan memberikan penjagaan kepada anak-anaknya. Taqwal aba tahfadul abna. Ketakwaan para orang tua, dalam hal ini ayah, akan menjaga keadaan anak-anaknya. Hal yang demikian berdasarkan surat Al-Kahfi ayat ke-82. Wa kana abuhuma salihah. Dan ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu ayat wa kana abuhuma salihan, dan ayah dari kedua anak yatim tersebut adalah orang yang saleh, maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim itu dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan dari ayah keduanya. Dari ayah kedua anak yatim tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasannya kesolehan orang tua memberikan asar, pengaruh kepada anak-anaknya. Oleh karena itulah penting bagi kita, selain berupaya mendidik anak-anak dengan bimbingan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kita sebagai orang tua hendaknya menata diri pula. Menata diri, senantiasa memperbaiki diri, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keilmuan, kualitas amaliyah kita, kualitas keimanan kita, kita tingkatkan, kesolehan kita tingkatkan, semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Dan dampak dari kesolehan orang tua akan memberikan asar yang baik, pengaruh yang baik kepada anak-anaknya. Satu contoh saja. Bagaimana amaliah yang saleh yang dilakukan oleh seorang ayah itu akan memberi pengaruh yang baik kepada anak. Misalnya ada satu seseorang punya anak umur 3 tahun. Kira-kira anak umur 3 tahun bisa tidak kita perintah, nak kamu sholat. Sholatnya seperti ini loh. Ruku, sujud. Kira-kira sudah paham belum? Kalau kita bimbing dengan lisan seperti itu. Dengan cara lisan dibimbing. Anak masih belum paham. Ya. Tetapi ketika orang tuanya sholat, habis sholat berjamaah di masjid, orang tuanya sholat sunnah di rumah. Ya. Sholat di rumah, sang anak melihat orang tuanya sholat. Ya. Suka kita temui anak-anak, ya, ambil peci orang tuanya, ayahnya, dipakainya, kepalanya kecil, pecinya besar, goblak-goblak, kan begitu. Ya. Terus ia ikut-ikutan ruku, walaupun rukunya tidak benar. Ya. Ya namanya anak-anak. Ruku, kemudian orang tuanya sujud, dia pun ikut sujud, walaupun mungkin sujudnya menurut cara dia. Ya. Ya. Tapi syahid daripada ini, ya, ini adalah asar, pengaruh dari perbuatan soleh orang tuanya. Sehingga anak kemudian meniru. Sehingga anak kemudian ingin berbuat sebagaimana yang diperbuat oleh orang tuanya. Di kalangan ahli jiwa dikatakan ini masa imitasi. Di mana anak mengimitasi, meniru apa yang dilakukan oleh orang yang lebih besar dari dirinya. Dan inilah yang menjadi modal di dalam mendidik anak, yaitu keteladanan. Karena pendidikan anak dengan keteladanan itu sangat besar pengaruhnya kepada jiwa anak. Karena mendidik anak, seorang pendidik dia harus memberikan teladan kepada anak yang dididiknya. Jangan seperti orang-orang sekarang mengaku dirinya pendidik. Nah, kamu jangan merokok, ya, sambil mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. Ya diketawain oleh anak-anaknya. Ya. Bapak ini melarang, ya, anak didiknya merokok, bapak sendiri perokok berat. Tidak mengefek istilahnya. Tidak memberikan pengaruh. Ya. Malah menjadi bahan, ya, bahan tertawaan. Menganjurkan anak-anak didiknya untuk tidak merokok, sementara pendidik, para pendidiknya, ya, ya, menjadi, ya, para pecandu rokok. Nah, ini yang menjadikan kemudian anak-anak rusak. Ya. Nah, sehingga penting bagi kita, ya, untuk memperhatikan yang demikian ini. Ya, kita sebagai orang tua terus meningkatkan, ya, ketakwaan kita, meningkatkan ilmu kita, meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan perilaku-perilaku soleh lainnya. Sehingga yang demikian ini bisa memberikan manfaat dan pengaruh kepada anak-anak kita semua. Sehingga syahidnya, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, anna salahal abai lahu ta'firun alal abana. Sesungguhnya kesolehan dari para orang tua itu akan memberikan pengaruh atas diri anak-anaknya. Pengaruh pada diri anak-anaknya. Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang padanya ada malaikat yang keras, kasar dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. senantiasa menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah mendurhakai apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, dan mereka pun senantiasa menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hak-hak anak diantaranya mendapatkan bimbingan, pendidikan, dan yang lain-lainnya, itu telah diajarkan oleh Salafun Shalih. Hak-hak anak yang diberikan oleh para orang tuanya di dalam agama ini sudah dipersiapkan sebelum anak itu lahir. Dengan bentuk apa? Yang pertama, ayyakunal abu salihan, hendaknya menjadi seorang ayah yang soleh. Hatta yantafi'a al-waladu biiznillahi ta'ala, sehingga kemudian anak bisa merasakan, mendapatkan manfaat atas kehadiran orang tua yang soleh tersebut pada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam upaya untuk memenuhi hak-hak anak, yaitu disebutkan oleh Al-Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, ikhtiyaru zawjati as-salihah, melakukan ikhtiar, memilih pasangan hidup yang saleh atau salihah, mencari pasangan hidup yang saleh atau saliha. Wah Ustaz, terlambat ini materinya. Kok baru sekarang diberitahu mencari pasangan hidup yang saliha? Bukan dari kemarin. Sekarang sudah kadung nikah. Ya? Oh, ini memang semangat ini. Ya, kalaupun sudah terlanjur nikah, yaitu tadi upaya untuk bagaimana meningkatkan pasangan hidup kita di dalam rumah tangga menjadi pasangan yang saleh atau salehah. Ya. Istri terus mendukung suaminya untuk menjadi suami yang saleh. Demikian juga suami hendaknya memberikan bimbingan kepada istri-istrinya untuk menjadi istri-istri yang saleh. Ya. Kenapa demikian? Wallati takunu umman murabbiyatan salihatan. Karena pasangan yang soleh, terkhusus adalah istri, karena kelak mereka akan menjadi ibu. Menjadi ibu. Murabbiyatan salihatan. Menjadi ibu yang berperan sebagai pendidik yang baik. Pendidik yang solehah. Karena apa? Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna wal auladi umuman. Karena sesungguhnya ibu yang solehah itu akan menjadi fondasi dasar, bangunan dasar bagi pendidikan anak-anaknya. Fa zaujul fatinu Al-kayyisu huwa alladhi yakhtaru at-turbatu thayyibah allati idza zar'a biha al-badra yakhruju thayyiban bi'iznillah. Maka seorang suami yang cerdas, yang cerdas, dia akan memilih lahan untuk pembibitan tanaman yang akan dibibit, yang akan ditanamnya tersebut, sehingga keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanaman yang baik. Kama qala Allahu jalla wa ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nasida. Dan tanah yang baik akan mengeluarkan, menumbuhkan tetumbuhan, tanaman yang baik pula dengan izin Rabbnya. Sedangkan tanah yang jelek akan mengeluarkan tanaman yang merana, tidak subur. Maka agama Islam menuntunkan kepada kita, bahkan mendorong kita, menghatung kepada kita untuk ikhtiari zaujati salihah, untuk melakukan upaya memilih pasangan hidup yang salihah, at-tayyibah, al-mubarakah, pasangan hidup yang salihah, yang baik, yang diberkahi. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu shaliha. Akhrajahu Muslim wa ghairu. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba', li maliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha, fadfar bi dzatid din taribat yadak." Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah menikahi wanita itu karena agamanya, niscaya engkau tidak akan rugi, engkau akan beruntung. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pasangan hidup. Pilih agamanya. Syukur kalau bisa empat-empatnya. Kalau tidak bisa, ya karena agamanya. Karena kita nanti akan mendidik anak-anak kita. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Nasa'i dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu nisa'i khairun, wanita yang terbaik itu yang seperti apa? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu in nadhara, yaitu yang menyenangkan apabila dipandangnya, apabila suami memandang. Wa tuti'uhu in amara, istri tersebut senantiasa taat apabila suami memerintahkan padanya. Wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan tidak pernah ia menyelisihi pada dirinya dan hartanya apa-apa yang tidak disukai oleh sang suami. Itu istri yang didamba oleh setiap suami. Dipandang menyenangkan, diperintah manut, tidak pernah menjadikan hati suami jengkel. Senang, sehingga suami merasa tentram, nyaman berada di rumah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena apa? Karena pasangan hidupnya adalah orang-orang yang salihah, orang-orang yang baik, yang satu visi, yang satu cara pandang di dalam mengarahkan pendidikan anak, di dalam membina kehidupan rumah tangga. Idzan, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, kalau demikian, ikhtiyaru zawjati salihah min awailil huquqil awlad alal aba qabla wiladatihim, kalau demikian, memilih pasangan hidup, memilih istri yang salihah, adalah merupakan langkah awal untuk bisa menerapkan hak-hak anak sebelum anak itu sendiri lahir. Jadi di dalam agama ini sudah dirancang masa depan seseorang itu. Kalau kita mempelajari agama, belajar agama dengan sebaik-baiknya, masa depan kita itu sebenarnya sudah dirancang oleh Allah dan Rasulnya. Ini loh, pasangan hidupmu nanti yang seperti ini loh, yang idealnya ini. Wah, kan begitu. Qala Abul Aswad Ad-Duali libanihi. Berkata Abul Aswad Ad-Duali kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran, sungguh aku ini telah berbuat yang terbaik bagi kalian sejak kalian masih kecil maupun kalian sekarang sudah besar. Ini kata-kata sang ayah kepada anak-anaknya. Saya telah memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kalian sejak kalian masih kecil maupun setelah kalian sudah besar ini. Wa qabla an tuladu, bahkan sebelum kalian lahir, saya sudah memberikan yang terbaik bagi kalian. Qalu, anak-anaknya bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada? Sekarang bagaimana engkau memberikan yang terbaik bagi kami sementara kami belum lahir? Bagaimana engkau memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak ini, anak-anak engkau ini, anak-anakmu, sementara kami belum lahir? Qala ikhtartu lakum minal ummahat. Jawab Abul Aswad Ad-Duali kepada anaknya, aku pilihkan bagi kalian dari ibu-ibu. Artinya memilihkan wanita yang akan menjadi bakal ibumu. Ini artinya apa? Salafun Salih ini memikirkan, untuk lahir generasi yang terbaik, tak pilihkan pendidik murabbiah yang baik pula. Jadi ini bentuk perbuatan baik seorang ayah kepada anaknya dalam rangka untuk memenuhi hak-hak anaknya, yaitu dengan cara apa? Memilihkan calon ibu ini dari wanita-wanita yang unggul. Bibitnya itu bibit unggul. VUTW, varietas unggul, tahan wereng, ya. Ini salafus saleh sudah berpikir jauh. Ya. Cuma pelajarannya baru sekarang ya. Itu. Belum telat, masih ada 3 kesempatan lagi. Ini ada umatnya enggak sih? Ada, dengar. Wah. Harusnya disensor ini. Kita scoring dulu atau langsung? Hah? Kasihan itu yang bapak-bapak, enggak? Qala wa kadzalika 'ala al-mar'ati an takhtara ar-rajula as-salih hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyati al-awladi tarbiyatan salihatan mus'ihatan muhaqqiqatan li'ubudiyatillahi jalla wa 'ala. Demikian juga hendaknya para wanita memilih calon suaminya itu adalah suami yang saleh, sehingga kemudian ketika ia telah melangsungkan pernikahan dan kemudian dikaruniai anak-anak, maka kemudian keduanya bisa saling berta'awun, bantu-membantu, bahu-membahu ya, untuk membesarkan anak-anaknya, membimbingnya dengan pendidikan yang baik. Pendidikan yang memberikan maslahah, yang kemudian akan mengantarkan anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya pasangan hidup. Jadi belum ada atau tidak ada kata terlambat. Kita yang sudah menikah, punya istri atau istri punya suami, masing-masing kita memperbaiki diri, masing-masing memacu diri untuk senantiasa menata diri, memperbaiki diri dengan ta'lim, dengan senantiasa banyak membaca buku-buku para ulama salaf, sehingga kemudian kemampuan untuk beramal soleh bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan lebih daripada itu, maka dengan kemampuan-kemampuan yang ada bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan juga termasuk diantara menunaikan hak anak, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama-namanya untuk lahirnya atau diberi rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk anak-anak yang soleh, yang mereka hidup di atas manhaj ahlil haq wal iman, di atas manhaj orang-orang yang menunaikan keimanan dan kebenaran. Dan doa untuk meminta keturunan ini juga dicontohkan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kama qala Allahu azza wa jal di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Doa orang tua untuk anak-anaknya. Ini termasuk dari sistem pendidikan anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, ya Rabb kami, karuniailah kami dari istri-istri kami, keturunan-keturunan kami, sehingga menjadi qurrata ayun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa. Dan orang tua hendaknya berupaya dengan kesungguhannya. Di antara bentuk kesungguhannya, orang tua berupaya memilih waktu-waktu yang istijabah di dalam berdoa. Waktu-waktu di dalam, waktu-waktu istijabah saat berdoa. Juga sebagai bentuk upaya kesungguhannya berdoa, dia memancangkan kesabaran dengan doa-doa yang terus menerus dia panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sabar meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian dikaruniai az-zurriyata salihata muslihata, keturunan-keturunan yang salihah, yang membawa kebaikan bagi kehidupannya dan bahkan bagi setelah orang tua itu meninggal dunia. Bagaimana tidak, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan di dalam riwayat Muslim bahwasannya walaupun orang tua itu sudah meninggal dunia, tetapi ketika anaknya menjadi anak yang saleh, maka tetap pahalanya terus mengalir. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salaf: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dalam tiga hal. Yang pertama adalah sedekah jariahnya, sedekah yang ia salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian dari sedekah itu terus mengalir pahalanya walaupun ia sudah meninggal dunia. Atau ilmu yang dimanfaatkan karenanya, ilmunya bermanfaat, apa yang diajarkan bermanfaat. Atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini adalah warisan peninggalan yang sangat berharga. Di saat seseorang tidak mampu lagi beramal, di saat orang tua sudah terputus amalnya, maka anak yang soleh akan mengirimkan terus pahala untuk orang tuanya dalam bentuk doa-doa, yang doa itu sendiri semoga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, salatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Tiga doa yang dikabulkan, yang tidak ada keraguan padanya, yaitu doa orang yang dizalimi. Yang kedua, doa orang yang tengah musafir, tengah bepergian. Dan yang ketiga, doa orang tua. Dalam hal ini doa kejelekan orang tua terhadap anaknya. Doa kejelekan bisa dalam bentuk umpatan, bisa dalam bentuk kata-kata yang meluncur dari lisan orang tua yang menjelek-jelekan anaknya. Maka sebagai orang tua hendaknya berhati-hati dari doa kejelekan yang ditujukan kepada anaknya. Kadang orang tua tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga meluncur dari kata-katanya kata-kata yang jelek, yang tidak baik. Jangan sampai kalimat-kalimat yang jelek itu meluncur dari lisan orang tua ditujukan kepada anaknya. Kalau pas waktu itu malaikat mengaminkan, tentu ini akan merugikan orang tua itu sendiri. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya, kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, kalau kemudian kata-kata jelek itu sempat meluncur, yang ditujukan kepada anak-anak. Ya. Jangan kita mengatakan kepada anak, dasar bodoh kamu. Ya. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Seorang anak ada kalanya bisa, ada kalanya tidak bisa. Wajar. Mungkin dia belum faham, jadi tidak bisa. Tapi jangan kemudian lantas keluar, meluncur kata-kata yang tidak baik. Malahan lebih bagus meluncur kata-kata dari orang tua dalam bentuk doa. Kalau anak mungkin belum faham, belum bisa, doakan aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Allah yahdi, semoga Allah memberi petunjukmu, memberi petunjuk kepadamu, dan yang lain-lainnya. Bentuknya doa, mengekspresikan kejengkelan, emosi dalam bentuk doa. Nah, dibiasakan yang seperti ini. Jangan sampai keluar kata kasta yang tidak patut. Tidak patut. Karena sesungguhnya kata-kata yang tidak patut, apalagi sampai nama-nama hewan di kebun binatang dikeluarkan untuk anak-anaknya. Dasar sapi, dasar badak, dasar ini dan seterusnya. Nas'alullah salamah wal afiyah wal iyadhu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalimat-kalimat yang seperti ini. Kadang orang tua lepas mengatakan kepada anaknya, kurang ajar. Nah, kalau terus kurang ajar terus bagaimana? Apa senang orang tua anaknya kurang ajar terus? Salah siapa? Jangan sampai kalimat-kalimat yang seperti ini. Nas'alullah salamah wal afiyah wal iyadhu billah, keluar dari lisan orang tua. Anak kita adalah aset, sehingga ia betul-betul kita harapkan menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dengan demikian, kita terus doakan doa yang mengandung kebaikan. Di saat-saat safar, di saat-saat sepertiga akhir malam, kita doakan. Atau di waktu-waktu yang istijabah lainnya, yang dimana doa-doa itu dikabulkan, kita doakan. Doakan untuk anak-anak kita, agar mereka terbimbing, agar mereka kemudian bisa menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi orang-orang yang senantiasa senang kepada kebenaran dan senang mengamalkan kebenaran, hidup di atas al-haq. Yang demikian ini yang kita harapkan. Maka termasuk menunaikan hak anak-anak atas para aba, yaitu doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniai, memberikan rizki kepada orang tua tersebut dengan rizki dalam bentuk anak yang soleh. Meminta anak yang soleh. Karena sungguhnya anak yang soleh, seperti tadi disebutkan dalam hadis, itu akan terus menjadi tabungan bagi kedua orang tuanya. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah fayaqulu anna li hadza fayuqalu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga, kemudian ia menyatakan, kenapa saya bisa demikian, ya, bisa demikian ini? Maka dikatakan kepada orang tua tersebut, bistighfari waladika laka, itu semua dengan sebab karena anakmu yang senantiasa memohonkan ampun bagi dirimu. Ya, orang tua, anak berdoa untuk orang tuanya, sehingga orang tuanya kemudian terangkat derajatnya di akhirat nanti, di surga. Yaitu, waalaikumsalam, yaitu dengan apa? Permohonan ampun, ya, memohonkan ampun untuk orang tuanya oleh si anak tersebut, sehingga kemudian orang tuanya yang telah meninggal dunia terangkat derajatnya. Ini adalah hasil daripada pendidikan anak yang menjadikan anak itu anak yang soleh. Dan kita tahu bahwasannya mendidik anak-anak kita sekarang amat sangat sulit. Amat sangat sulit. Kenapa demikian? As-syayatin. Setannya banyak. Iya, setannya banyak. Ada di Android setannya. Ada di televisi setannya. Ada di komputer setannya. Ya. Ada di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Dan itu sudah menjadi tekad dari as-syaitan untuk senantiasa, ya, menyelewengkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa'an aimanihim wa'an syama'ilihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, dan karena engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah memutuskan aku ini sesat, maka sungguh aku akan menghalangi mereka, yaitu Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yaitu manusia, dari jalanmu yang lurus. Iblis sudah bertekad untuk menyelewengkan, menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Kemudian kata Iblis, kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dan dari arah belakang mereka, dan dari arah samping kanan mereka, dan dari arah kiri, mereka, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini tekad syaitan. Maka kita harus waspada sebagai orang tua. Karena syaitan akan terus berupaya menggelincirkan manusia, menggelincirkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian tidak beribadah kepadanya, tidak taat kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, riwayat Muslim, hadis dari Iyad bin Himar al-Mujassi. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fastalathum an dinihim. Sesungguhnya aku telah menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku hunafa'a kullahum, mereka semua lurus dalam keadaan lurus seluruhnya, hanif dalam keadaan menempuh jalur yang benar. Wa innahum atathumus syayatin, dan sesungguhnya mereka, kemudian para syaitan mendatangi mereka. Fajtalathum an dinihim, maka kemudian syaitan itu pun berupaya untuk menggelincirkan manusia dari agamanya. Setan berusaha untuk menggelincirkan manusia dari agamanya, sehingga kemudian ia lalai. Ya. Untuk beribadah kepada Allah, dia lalai. Caranya bagaimana? Ya, setan bisa saja dengan menyibukkan orang itu dengan kesibukan-kesibukan dunia. Ya. Sehingga ia melalaikan perintah-perintah Allah. Ya. Sibuk dengan urusan dunia. Ya. Bisa setan kemudian melalaikan dengan acara-acara televisi. Lewat televisi setan membujuk, menggoda. Sehingga kemudian manusia lalai dari beribadah kepada Allah. Melalui alat-alat media-media komunikasi. Sehingga kemudian manusia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus anak-anak yang kepribadiannya belum matang, yang akalnya belum sempurna, apalagi sudah disodori dengan media-media model jejaring sosial itu, gadgetnya canggih. Sekarang hasil penelitian survei yang saya baca di Jakarta, anak-anak kelas 5 SD itu sudah mengakses hal-hal yang tidak patut melalui HP yang ada di tangannya. Bayangkan, sudah bisa mengakses. Ya mungkin awalnya anak-anak kan mungkin tidak tahu, pengen tahu Jakarta itu apa, tanya Mbah Google kan gitu. Browsing. Search di situ, tulis Jakarta. Nanti kan tulis kata kunci Jakarta keluar semua yang ada Jakarta. Jakarta ibu kota negara Republik Indonesia, kan gitu. Nanti ada Jakarta undercover. Wah, sudah. Anak-anak penasaran, apa ini Jakarta undercover? Di bawah cover. Ternyata kan dunia-dunia seperti itu semua. Dunia-dunia yang seperti itu, yang tidak patut untuk dicontoh, untuk dilihat. Tapi anak-anak sudah bisa untuk melihat dan mengakses yang seperti itu. Dan itu hasil penelitian. Anak-anak kelas 5 itu pun berapa sih usianya? 9-10 tahun, 11 tahun. Mereka sudah melihat hal-hal yang tidak sepantasnya. Ini karena kemajuan teknologi. Di satu sisi teknologi memberikan manfaat, tapi di satu sisi manakala tidak dikendalikan dengan ketat, ini menjadi bumerang, menjadi penghancur kehidupan manusia akibat dari kemajuan teknologi ini. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, hati-hati anak-anak kita untuk mengenal benda-benda yang satu ini. Jangan sampai kemudian asik dengan internet, games, PlayStation. Wah, luar biasa sekarang. Dan jangan dikira kalau game itu tidak ada yang mengandung unsur judi. Perjudian ada. Ada yang sampai bisa buka-buka rekening. Orang mau main game harus apa? Ini kan nomor rekening. Sebab nanti kalau dia main game dapat ini bisa dikirim 500 ribu bisa dikirim. Ada yang seperti itu. Judi, intinya judi. Nanti dia transfer kemana, ada alamatnya di situ. Dia buka game-game itu. Nah, yang seperti ini kita sebagai orang tua waspada. Tapi bagaimana Ustaz waspada? Oh, kami sebagai orang tua enggak ngerti seperti itu. Nah, ini dia. Kadang-kadang tidak memahami. Berapa Ustaz itu sempat dikelabui. Santri nyerahkan HP-nya. Ini Ustaz HP-nya. Padahal SIM card-nya kecil dikantongi. Yang isinya macam-macam di situ. Ya kan cuma alatnya kecil saja. Apa namanya? Ya bentuk itulah kartu SD itunya. Itu kecil saja. Ya akhirnya kita pun harus konsultasi dengan orang-orang yang mengerti tentang hal-hal seperti itu. Dalam rangka apa? Memproteksi dari para santri, anak-anak kita. Melindungi mereka supaya mereka tidak terjatuh kepada hal-hal yang demikian. Kalau ada anak-anak sudah mojok sendirian di kamar, harus segera ditanya, ada apa ini? Perilakunya berubah. Kok sekarang senang mojok di kamar? Ini mesti ada sesuatu yang disembunyikan. Ini mesti ada barang, entah HP, entah apa yang bisa dia akses. Ini berbahaya. Kecuali kalau tinggalnya di G2, di kebun sawit, gak ada sinyal, ya mungkin. Ya, 1000 hektar di sana. Sulit mencari sinyal. Tapi ini kondisi di perkotaan khususnya. Ya subhanallah, ini tantangan sendiri bagi orang tua. Tantangan tersendiri bagi orang tua. Jangan kemudian kita bermudah-mudahan. Ya gak apa-apa lah anak-anak biar belajar teknologi. Ya kalau didampingi. Didampingi saja kita ini bisa kecolongan. Kalau saya wallahu a'lam, selama anak itu belum mapan kepribadiannya, belum matang cara berpikirnya, belum bisa untuk mengendalikan diri, gak usah dululah diberi alat-alat yang seperti itu. Dilepas, pegang alat itu kemana-mana. Ini bisa berbahaya. Entah itu Facebooknya, entah itu yang lain-lainnya. Ini sangat membahayakan. Perubahan perilaku anak bisa seketika itu berubah ketika melalui Facebooknya atau melalui yang lainnya. Yang ada fasilitas-fasilitas di dalam benda tersebut. Bisa langsung berubah. Yang tadinya mungkin rajin ngaji, rajin setorannya, tiba-tiba melorot, malas. Ada apa ini? Ternyata ujung-ujungnya ketahuan, dia sering ngenet. Yang tadinya rajin ta'lim, sekarang jarang ikut ta'lim. Kenapa? Sudah punya ustadz lagi. Di mana? Di dunia maya. Belajarnya lewat internet. Al-Ustadz al-internet. Belajar agama kok pakai internet. Hadir di majelis ta'lim. Ini banyak kejadian-kejadian yang kemudian menjadikan kita sangat tercengang melihat perubahan-perubahan perilaku pada anak-anak bahkan pada orang dewasa. As-syayatin, para syaitan ini dalam mengganggu manusia, membujuk manusia, maka yaitu syaitan tahap demi tahap, selangkah demi selangkah. Untuk menjerumuskan seseorang kepada perbuatan tercela, syaitan mungkin menggunakan taktik bertahap. Melalui HP awalnya, awalnya papasan, setelah papasan kok ingin kenalan, cari nomor HP-nya, setelah dapat nomor HP-nya, kemudian di SMS, SMS-nya ternyata berjawab, gayung bersambut. Setelah SMS-an, penasaran, suaranya seperti apa sih, akhirnya ditelepon. Setelah ditelepon, penasaran, orangnya seperti apa sih, pengen bertemu. Setelah bertemu, penasaran, kalau temunya tempat rame, gak asik. Dan seterusnya, maka hidup syaitan bertahap, setahap demi setahap untuk merusak hamba-hamba Allah, untuk kemudian hamba Allah ini tergelincir kepada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Nas'alullah as-salama wal-afiyah wal-iyadu billah. Ini harus hati-hati, waspada. Dan juga jangan kita menganggap, oh anak saya kan sudah besar. Besarnya seberapa? Kalau besarnya masih ABG, anak baru gede, karena ABG juga ada yang tua-tua, angkatan babi gue. Kalau sudah remaja, ini berbahaya. Jangan dilepas, jangan, wah itu sudah besar anak. Belum tentu. Masa-masa remaja, masa-masa labil. Masa-masa labil. Mereka sudah lepas dari usia anak, tubuhnya sudah besar, karena sudah lepas dari usia anak, tetapi belum menjangkau usia dewasa, cara berpikirnya masih kekanak-kanakan, jadi masa transisi, jangan dilepas yang seperti ini, kawal terus, dekati terus, dampingi terus, anak-anak yang masih awal atau remaja awal ini, dampingi. Apalagi di saat usia seperti itu, syahwat mereka, birahi mereka tumbuh, mulai senang lawan jenis, mulai senang lawan jenis. Mulai senang memperhatikan yang lewat di pesantren, lewat di depan pesantren, karena sudah mulai beranjak tahu lawan jenis. Sampai hafal jam segini lewatnya. Nah, kita jangan terkecoh. Harus waspada. Harus waspada. Untuk betul-betul menjaga. Kenapa? Ini masa-masa yang sangat perlu mendapat perhatian dari kita. Nampaknya sudah besar, tapi sebenarnya perlu terus diawasi, dibimbing, didekati, diajak berdialog, berbicara dari hati ke hati terus. Jangan nanti setelah ada masalah baru kita mendekat. Ini terlambat. Sudah timbul masalah baru kita mendekat kepada anak kita. Mulai sekarang sudah dekat dengan anak kita. Sehingga ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa langsung kemudian melakukan antisipasi dari anak-anak, dari perilaku-perilaku yang tidak baik pada anak-anak kita tersebut. Maka kita sangat penting untuk memperhatikan pendidikan anak-anak ini, karena bagaimanapun juga mereka kita harapkan menjadi orang-orang yang soleh. Ya. Karena itulah Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala menyebutkan al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-bint ma yanfa'uhu fi dinihi wa dunyahu. Memberikan perhatian, ihtimam kepada ta'lim anak laki-laki, anak-anak perempuan, sehingga apa yang bisa membawa manfaat bagi anak-anak itu dalam hal urusan agamanya dan dunianya, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat untuk urusan-urusan agamanya dan dunianya. Ta'lim, pendidikan ini sangat penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabar di dalam upaya menegakkan salat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan, muru abna'akum bis-shalati sab'in wadribuhum 'alaiha li'asrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk menunaikan salat saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka seandainya mereka tidak salat pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka, ya, di apa? Pisahkanlah mereka di tempat tidurnya, yaitu memisahkan anak laki-laki, anak perempuan, ya, untuk ya, keberadaan mereka di tempat tidur. Ya. Umur 10 tahun diperbolehkan memukul, ya, meskipun para ulama memberikan syarat. Pukulan itu adalah apa? Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas. Jangan sampai lebam, misalnya sampai kebiru-biruan, matanya seperti pakai eyeshadow biru, padahal eyeshadownya kepalan tangan itu. Jangan sampai seperti itu. Ini bukan akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Yang terbaik adalah menasehati anak-anak dengan cara yang hikmah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah mereka ke jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah, yang bijak, yang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wal mauizatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ya, dinasehati terus. Ya. Jangan sampai kemudian kita patah arang, patah semangat, putus asa. Ya, wah udah dinasehati berkali-kali, berapa kali? Kemarin, kemarinnya lagi. Terus? Ya sudah. Oh, baru dua kali kalau begitu. Ya. Terus nasihati, ya. Jangan sampai kita kemudian tidak bersabar dengan keadaan mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa bersabar ketika menasihati. Ya. Dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang saling menasehati dalam menunaikan kebenaran, dan orang-orang yang saling apa, menasihati dalam hal kesabaran. Terus ya, nasihat ya. Dan juga jangan lupa doa untuk anak-anak kita ya. Karena sesungguhnya ya, doa itu adalah ya, sesuatu yang akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi diri kita, karena kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim ya. Sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka ya. Wasta'in billah wa la ta'jaz ya. Ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uka, atas apa yang bisa memberi manfaat pada dirimu ya. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita terus berupaya untuk mendidik anak-anak kita, menasehati mereka, mengarahkan mereka, jangan lupa wasta'in billah, minta tolong kepada Allah ya. Agar membimbing anak-anak, menjaga anak-anak menjadi anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang soleh. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'azzaz, dan jangan kemudian kita lemah. Kenapa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ingat, kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakannya manusia itu dalam keadaan dia lemah. Jadi jangan kemudian merasa, wah, saya mampu, saya siap, saya ini ya. Tapi hendaknya tawadu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita ya, terbimbing, terarah, diberi hidayah, diberi petunjuk, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang salihah ya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang senantiasa menyejukkan hati orang tuanya ya. Tidak kemudian menjadi anak-anak yang senantiasa menjadikan orang tuanya gelisah, gundah gulana, galau ya, was-was, cemas. Nas'alullaha salamah wal afiyah wal iyadhu billah. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan pagi dan siang ini terkait masalah tarbiyatul abna, ya, pendidikan untuk anak-anak ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.